Bab yang ketiga, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silahkan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Jemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang ketiga, Barry meriwayatkan percakapan yang boleh mendatangkan kerugian besar kepada Phileas Fogg. Jam pukul 11:30, Phileas Fogg meninggalkan rumahnya di Saveliro. Perjalanannya itu seolah-olah seperti sebuah mesin layaknya. Setelah 575 kali ia melangkahkan kaki kanannya ke depan kaki kirinya, dan 576 kali pula melangkahkan kaki kirinya ke depan kaki kanannya. Sampailah ia ke rumah Revel Club di Palma, yaitu sebuah rumah yang telah didirikan dengan belanja tak kurang daripada 3 juta pounds uang saku emas Inggris banyaknya. Phileas Fogg terus menuju ke kamar makan. Di situ adalah 9 buah jendela, semuanya menghadap kepada sebuah kebun yang penuh dengan pohon-pohon yang kuning rupanya. Sebab hari sudah mulai musim dingin, maka duduklah Phileas Fogg dekat meja makan. Di atas meja itu telah tersaji makanannya. Makanan paginya itu ialah ikan goreng dengan kuah, daging bestik dengan cendawan, kue berisi tangkir rababir semacam tanam-tanaman, dan grubies buah-buahan dengan keju Chester, beserta satu atau dua mangkuk air teh. Maka teh itu sengaja dipesan dari negeri Cina. Pukul 1:13 berdirilah Phileas Fogg lalu menuju sebuah bilik besar yang amat indah terhias dengan gambar-gambar yang bertingkah indah-indah sekali. Maka datanglah seorang bujang membawa surat kabar Times yang belum terbuka dan diletakkannya surat kabar itu di depan Phileas Fogg. Phileas Fogg pun lalu membuka surat kabar itu hingga pukul 3:15, kemudian dibacanya pula surat kabar Daily Telegraph. Hingga kepada waktu makan petang hari, makanan itu macamnya sama juga dengan makanan pada siang hari itu, hanya ditambah dengan buah dan masyur di tanah Inggris. Jam pukul 6:20 pergilah ia ke bilik besar yang tersebut tadi akan membaca surat kabar Morning Chronicle. Selang setengah jam datanglah beberapa anggota Revel Club yang lain-lain dan semuanya lalu duduk di keliling perapian dalam bilik itu. Tuan-tuan itu semuanya teman Phileas Fogg, bermain whist yaitu Insinyur Andrew Stewart, tuan-tuan Bang Ion Salvin dan Samuel Valentin, Thomas Flanagan, tuan pabrik minuman dan seorang direktur bank Inggris, Guiteraf namanya. Sekaliannya orang itu orang baik-baik dan kaya. Sedang lit-lit yang lain-lain pun semuanya orang yang ternama dalam dunia perniagaan dan perusahaan. Maka Thomas Flanagan bertanyalah kepada seorang sahabatnya, katanya, "Hai Raf, bagaimanakah sekarang hal kecurian di bank itu?" Andrew Stewart menyambung, "Uang bank itu sudah hilang, tak akan terdapat lagi." Maka jawab WT Raf, "Saya ada pikiran lain. Saya kira pencurinya akan tertangkap juga. Sudah beberapa orang inspektur polisi dikirim ke Amerika dan pelabuhan-pelabuhan yang terutama di Eropa. Tentu pencuri itu tak akan dapat menyembunyikan diri lagi." Andre Stewart pun bertanya pula, "Jadi pencurinya diketahui orang tanda-tandanya?" Guiteraf menjawab dengan muka asam, "Yang mengambil uang itu sebenarnya bukan pencuri." "Apa? Bukan pencuri? Yang melarikan uang kertas yang 50.000 pound sterling banyaknya itu?" Jawab Raf, "Bukan. Orang yang turut berjual beli di pasarkah ia barangkali?" Surat kabar Morning Chronicle berani mengatakan bahwa pencuri itu orang baik-baik juga. Ketika Phileas Fogg dengan mengulurkan kepalanya sebentar di belakang timbunan surat kabar yang terletak di meja di mukanya. Adapun hal pencurian yang dipercakapkan orang dan yang termuat dalam surat kabar pada seluruh tanah Inggris itu terjadi pada 29 hari bulan September. Maka yang hilang itu seikat uang kertas bernilai 50.000 pound sterling dan menyaplah di meja Tuan Berghouder nomor 1 di kantor Bank Inggris. Banyak orang merasa heran bagaimana pencuri yang semacam itu dapat berlaku. Akan tetapi Guiteraf Under Director Bank itu memberi keterangan bahwa pada waktu pencurian itu kasir kebetulan tengah memasukkan sepucuk surat kwitansi ke dalam kitab besar. Jadi ia tak sempat akan mengamati hal-hal lain yang menjadi tanggungannya itu. Lain daripada orang itu, orang sesungguhnya tak boleh lengah begitu. Karena kantor Bank Inggris itu terlalu percaya kepada semua orang misalnya, Di situ tak ada seorang opas pun, dan kantor itu tak berpagar besi juga, dan lagi penjagaan tak ada. Uang dan barang emas dan perak dan uang kertas itu, semuanya tampaklah dan seolah-olah telah disediakan bagi seorang manapun yang datang terdahulu. Maka pikiran pengurus bank itu, orang pun haruslah menaruh percayaan juga kepada kebersihan hati siapa yang datang ke situ. Adalah seorang yang sudah pandai dalam adat istiadat orang Inggris, menceritakan hal kepercayaan bank itu kepada orang banyak. Demikianlah, pada suatu hari, adalah dalam bank Inggris, itu terletak di meja kasir sepotong emas yang beratnya lebih kurang 6 hingga 8 pon. Maka ia ingin sekali melihat dengan terang akan emas yang sebesar itu. Lalu diambilnyalah akan emas itu dari atas meja kasir, dilihatnya terang-terangnya. Habis itu lalu diberikannya kepada teman-temannya yang ingin juga melihatnya. Itu terjadi berturut-turut, sehingga emas itu sampai ke tempat yang gelap dan juga banyak orang yang ingin melihatnya. Meskipun demikian, kembalilah lagi emas itu belum selang setengah jam lamanya ke meja kasir. Sedang seorang itu tak tahu sekali-sekali yang emas itu sudah di tangan orang banyak. Tetapi pada tanggal 29 September tiadalah sedemikian halnya. Ikatan uang kertas tersebut di atas itu tiada kembali lagi. Dan ketika lonceng yang di dekat berumbung perapian itu berbunyi 5 kali, yaitu waktunya akan menutup bank, maka barulah ketahuan bahwa bank itu kehilangan uang 50 ribu pound sterling banyaknya. Setelah nyata diketahui orang bahwa bank kecurian, maka dipanggilnyalah beberapa orang detektif, yaitu pegawai-pegawai polisi yang cerdik akan di seluruh mencari keterangan di Liverpool, Glasgow, Everest, Suez, Brindisi, New York, dan tempat lain-lain. Dengan perjanjian, apabila mereka itu dapat menangkap pencurinya, maka akan diterimanya hadiah 2.000 pounds ditambah 5% daripada uang yang masih di tangan pencuri itu. Sebelumnya, diperolehnya keterangan-keterangan daripada pemeriksaan yang lagi dilakukan. Maka, detektif-detektif itu pun dapat perintah akan mengamati dan menyelidiki sekalian orang-orang yang pergi datang pada suatu tempat. Setengah orang berpikir bahwa pencuri bank Inggris itu bukanlah anggota perserikatan-perserikatan penjahat di tanah Inggris. Pada 29 hari bulan September itu datanglah seorang bangsawan di kantor pembayaran uang dalam bank Inggris itu. Dari sebab orang dapat memberi keterangan sedikit bagaimana macam dan tanda-tanda di tubuh tuan bangsawan itu, maka sekalian detektif pun diberitahu akan hal tanda-tanda itu. Oleh sebab itu, banyaklah orang yang tak putus asa dan mereka itu menyangka bahwa si pencuri tak akan dapat melarikan diri lagi. Adapun pencurian itu jadi buah tutur oranglah dalam segala percakapan-percakapan di kota London dan seluruh kerajaan Inggris. Maka pencurian itu banyak kali menyebabkan perbantahan antara orang-orang yang percaya dan yang tiada percaya akan tertangkapnya si pencuri itu oleh polisi di kota London. Itulah sebabnya yang mengherankan orang juga bahwa Little Effort Club turut campur juga dalam percakapan hal pencurian itu. Lebih-lebih karena seorang antara under director Bank Inggris itu ada yang menjadi anggota River Club itu. Tuan Guetelaf tak syak lagi akan hal kesudahan. Orang mencari keterangan itu dan ia pun berpikir juga bahwa hadiah yang dijanjikan kepada si penangkap itu harus dibesarkan pula, supaya menambah kekuatan daya upaya polisi yang boleh menunjukkan pencuriannya. Menyebabkan polisi sungguh-sungguh dan teliti mencari si pencuri. Akan tetapi teman-teman itu yaitu Andrew Struve sekali-kali tak percaya seperti Guetelaf, maka perselisihan pikiran itu lanjutlah dibicarakan pada waktu main whist antara Tuan Stuart, Flamkan, Valentin, dan Fogg. Maka dalam permainan itu tak mengeluarkan sepatah kata pun, akan tetapi pada waktu bermain rubber, maka perbantahan pemikiran itu dimulai pada dengan kertas. Andrew Stuart berkata, pikiran saya tetap bahwa pencuri itu akan banyak pengharapan akan mendapat selamat melenyapkan dirinya, sebab dia tentulah seorang yang amat cerdik. Rafflon menjawab, ah, mana boleh, di mana juga si pencuri itu tak akan dapat menyembunyikan dirinya sehingga tak diketahui orang. Wah, bagus benar pendapat tuan ini, kemanakah gerangan penjahat itu akan pergi? Jawab Andrew Stuart. Saya tak dapat menyangka kemana penjahat itu akan pergi, tetapi saya maklum yang dunia ini amat luas akan tertempat persembunyian seorang diri dengan selamat. Maka, Binesfong berkata dengan keras sedikit, ya, dunia luas dahulu kala, tetapi sekarang menjadi sempit. sambil menyorongkan tumbunan kartu kepada Thomas pelanggan, serta katanya, "Ndaklah tuan kupir," pada waktu Robert. Maka percakapan itu tiada dilanjutkan lagi, akan tetapi tak beberapa lamanya, Andrew Stewart pun berkata, "Hei tuan Fogg, bagaimanakah arti kata tuan? Sudah jadi kecilkah dunia ini sekarang?" "Maka," jawab Quintera, "memang benar perkataan tuan Fogg, bahwa dunia lebih kecil karena sekarang orang dapat mengelilinginya lipat 10 cepatnya daripada 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu, maka orang pun dapat dengan mudah dan cepat akan mencari keterangan. Tapi bagi si pencuri, ia pun dapat lebih cepat juga melarikan dirinya." Maka kata Pileswak kepada Stewart, "Silahkan tuan bermain." Meskipun begitu, Stewart pun selalu belum juga percaya. Baru saja permainan itu habis, maka ia melanjutkan percakapannya. Katanya, "Tuan Ralph, sesungguhnya saya terpaksa akan mengatakan bahwa tuan dapat laku yang sungguh ganjil akan menerangkan dunia ini menjadi kecil, karena beralasan bahwa sekarang orang dapat mengelilinginya dalam 3 bulan. "Dalam 80 hari," kata Fogg. John Sullivan berkata, "Itulah sebenarnya, hai tuan-tuan, semenjak jalan kereta api Great Indian Peninsular antara Rothal dan Allahabad terbuka, menurut bunyi surat kabar Morning Chronicle, mengelilingi dunia telah dilakukan demikian. Dari London ke Suez melalui Mount Kenis dan Brindisi perjalanan, kereta api dan kapal 7 hari. Dari Suez ke Bombay dengan kapal 13. Bombay ke Kalkuta dengan kereta api 3. Kalkuta ke Hong Kong, negeri Cina, dengan kapal 13. Hong Kong ke Yokohama, Jepun, dengan 6. Yokohama ke San Francisco dengan 22. San Francisco ke New York dengan kereta api 7. New York ke London dengan kapal dan kereta api 9. Jumlah 80 hari," kata Andrew Stewart. "Benar perhitungan tuan, 80 hari, tetapi tuan lupa menambah lagi. Waktu hawa kurang baik, waktu dingin menahan perjalanan kapal, kecelakaan di laut, kereta api jatuh dari rel, dan lain-lain sebagainya." Sambil berkata demikian itu, Stewart memainkan roh akan kartu yang terlalu tinggi. Kejadian yang sedemikian itu berlaku karena ia sementara itu memikirkan hal lain. Maka Pilesong menjawab, "80 hari itu sudah dihitung juga semua kejadian yang tuan katakan itu." Sambil berkata itu, Pileswak terus main juga karena dirasanya percakapan itu tiada akan terhal oleh permainan Fitz, kata Andrew Stewart. "Demikian lagi apabila orang Hindu atau bangsa India merusakkan jalan kereta api, atau menahan perjalanan kereta api, atau merampas kereta dan memotong leher penumpang-penumpang." Pileswak menjawab, "Ya tuan, dalam 80 hari, meski ada juga memang akan kejadian di jalan." Sambil berkata itu, Pileswak meletakkan kartunya serta menunjukkan 2 tuf dalam tangannya. Andrew Stewart sudah datang, gilirannya akan mengatur sekalian kartu, lalu diangkatnya semua kartu yang terletak di atas meja itu, serta katanya, "Tuan Fogg, menurut perkataan tuan itu, apabila dicakapkan saya memang benar, tetapi jika dilakukan tak boleh jadi. Meski dilakukan pun, 80 hari juga tuan, tuan sanggup melakukan itu." "Mengapakah tak sanggup? Marilah kita bersama-sama pergi," kata Stewart. "Wahai, terima kasih Tuan Fogg. Saya berani bertaruh 4.000 pound sterling bahwa perjalanan berkeliling dunia itu takkan boleh langsung dalam 80 hari," jawab Fogg. "Mengapakah tak boleh? Tiada kesusahan sedikit pun akan melakukan itu. Coba Tuan Fogg melakukan sendiri. Akan mengelilingi dunia dalam 80 hari." "Ya, benar demikian. Baiklah, saya mau. Bila mana tuan berangkat, tiada menunggu lama-lama lagi sekarang juga, tetapi hendaklah tuan mengeluarkan belanja perjalanan itu," jawab Andrew Stewart. "Saya tak gila, Tuan Fogg," ia berkata itu dengan tiada merasa senang hati, karena temannya itu tengkar benar. "Hai tuan, marilah kita teruskan, saya main kartu," katanya lagi. Fogg berkata, "Tuan Stewart, baiklah, tuan bagi sekali lagi kartu, karena tuan salah membaginya." Andrew Stewart mengangkat lagi kartu dengan tangan yang gemetar. Tetapi tiba-tiba diletakkannya semua kartu itu sambil berkata, "Baiklah Tuan Fogg, saya berani bertaruh 4.000 pon." Valentin menengahi perselisihan itu, ujarnya, "Hai, sabarlah sahabatku Stewart, perkataan itu bukannya sungguh-sungguh." Jawab Stewart menjawab, "Kalau saya kata berani bertaruh, memang maksudnya benar-benar, bukannya cakap kosong." Maka jawab Fogg, "Baiklah, saya ada penyimpanan uang pada Gebudus Bering, Banyaknya 20 ribu pounds, uang itu semuanya saya pertaruhkan dengan segala senang hati. John Sullivan berkata dengan terkejut, Hai Tuan Fogg, 20 ribu pounds? Uang Tuan yang 20 ribu pounds itu boleh hilang dengan mudah sebab Allah bertaruh karena Tuan tiada memikirkan apa-apa alangan yang tak dapat tiada bertemu di jalan. Jawab Fogg, bagi saya tak ada alangan itu tak boleh jadi. Tuan Fogg, waktu yang 80 hari itu terhitung sedikit sekali akan berlayar mengelilingi dunia. Memang benar, tetapi kalau waktu yang sedikit sekali itu dipergunakan baik-baik, berhasillah juga. Tetapi menghematkan waktu itu haruslah orang melompat dari kereta api ke kapal dan dari kapal ke kereta api dengan perhitungan yang tak ada salahnya. Saya akan melompat dengan perhitungan yang tiada kesalahan. Ah, itu cakap kosong. Phileas Fogg menjawab, orang Inggris yang sejati tak akan bercakap kosong. Apabila mempercakapkan suatu hal yang amat penting, seperti peri pertaruhan ini, saya berani bertaruh 20 ribu pounds bertentangan dengan siapa juga yang tak percaya bahwa saya akan dapat mengelilingi dunia dalam 80 hari, yaitu dalam 915 jam atau 115.200 menit. Beranikah tuan-tuan sekalian? Setelah Stuart, Valentin, Sullivan, Flanagan, dan Ralph bermusyawarat seorang dengan yang lain dan telah semupakat, maka menjawablah tuan-tuan itu, baiklah, kami berani dan suka bertaruh, jawab Phileas Fogg. Baiklah, kereta api yang ke Dover berangkat pukul 9 kurang seperempat. Dengan kereta itulah saya berangkat. Stuart bertanya, malam ini jugakah Tuan akan berangkat? Jawab Fogg, ya benar Tuan. Phileas Fogg lalu mengambil almanak kecil dari sakunya lalu dilihatnya. Seraya berkata, sekarang ini hari Rabu tanggal 2 Oktober. Jadi, saya haruslah tiba kembali di London lagi dalam bilik River Club ini pada hari Sabtu tanggal 21 Desember pukul 9 kurang seperempat. Dan apabila saya mungkir, maka Tuan-Tuan menang dan boleh ambil uangku 20 ribu pounds padaku, Gebuders Berry. Hai tuan-tuan, inilah sehelai wisel penukar uang yang saya pertaruhkan. Akan pertaruhan itu ditulislah sehelai proses verbal yang ditandatangani oleh keenam tuan-tuan itu. Tatkala dilakukan pekerjaan itu, Phileas Fogg hatinya tetap sabar, sedikitpun tak berubah air mukanya. Phileas Fogg bertaruh itu sekali-sekali tidak mengharap kemenangan, tetapi ia berani mengorbankan 20 ribu pounds, yaitu separuh dari jumlah semua kekayaannya. Karena ia mengerti bahwa melakukan perjalanan yang amat sukar itu harus mengeluarkan belanja sebesar sisa kekayaannya yang masih ada. Lawan-lawannya dalam pertarungan itu nyata sekali tergoda pikirannya. Karena kejadian yang ganjil itu, tidak saja sebab tuan-tuan itu mengingat besarnya uang yang dipertaruhkan, akan tetapi lebih-lebih sebab tuan-tuan itu merasa tak senang bertaruh tentang sesuatu hal yang takkan dapat dilakukan. Maka lonceng berbunyilah menyatakan hari sudah pukul 7. Tuan-tuan yang tersebut memberi timbangan kepada Phileas Fogg menghentikan Robert supaya ia dapat bersedia akan berangkat. Maka jawab Fogg dengan sabar, oh tuan-tuan, jangan khawatir, saya selamanya ada siap. Lalu Fogg memberi kartu sambil berkata, Raudendorf, Engkau Fur, Tuan Stuart. Akhir bab yang ketiga.